Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله شرحنا أربع شهادات أولا أو الأولى شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثانيا شهادة أن محمدا عبده ورسوله وثالثا شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله ثلاثة الآن الرابع Tiga syahadat yang sudah kita bahas. Sekarang yang keempat, yang masih berkait dengan syahadat yang ketiga tentang Isa alaihi salam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minha. Dan kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh daripadanya. Bisa pula kita anggap ini yang ketiga atau lanjutan yang ketiga. Syahadat anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu wa ruh. Ay nashhad anna Isa ibn Maryam alayhim assalam huwa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu wa ruh. Arba. Baik. Mempersaksikan bahwa Isa ibn Maryam alaihi assalam adalah hamba Allah, rasul Allah, kalimat Allah dan ruh Allah. Kita persaksikan empat perkara kepada Isa bin Maryam alaihissalam. Abdullah wa Rasuluh sudah dibahas kemarin. Raddan alal Yahudi wa Nasrani. Sebagai bantahan terhadap Yahudi dan Nasrani. Yang berikutnya, wa kalimatuhu. Innama summiya Isa alaihissalam kalimatuhu. Mengapa Isa alaihi salam dijuluki dengan kalimatuhu, kalimatullah? Liwujudihi biqaulihi kun. Karena keberadaan beliau disebabkan dengan kalimat Allah, kun, yang bermakna jadilah. Maka jadilah dia. Demikian dikatakan oleh salaf dari kalangan para mufassirin. Kalau ada yang bertanya, bukankah segala sesuatu diciptakan dengan kalimat kun? Berarti bukan cuma Isa alaihi salam yang dikatakan kalimatullah. Karena semua perkara Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata kun, jadilah, maka jadilah dia. Berarti segala sesuatu dan seluruh manusia adalah kalimatullah. Karena diciptakan dengan kalimat kun. Kita jawab dengan kata bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi abin wa ummin. Wa amma Isa bi ummin bila ab. فظهر وجوده بكلمة كن. Maka semakin tampak, walaupun semuanya dengan perintah Allah, jadilah maka jadilah, tetapi semuanya lengkap dengan bapa dan ibunya kecuali Isa alaihi salam. Allah ciptakan dari seorang ibu tanpa bapa. Maka ada pertanyaan, kok bisa? Iya, karena dia diciptakan dengan kalimat Allah, kun. Baik, semuanya dengan kalimat Allah, hanya saja yang lain terlihat asbab, sedangkan Isa tidak terlihat asbabnya, kecuali keyakinan kita bahwa Allah menciptakannya dengan kalimat kun. Jadilah, maka jadilah dia. Mengingatkan pada ayat Allah Subhanahu wa taala, inna masala Isa kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Mengingatkan kita dengan ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa permisalan Isa adalah seperti Adam, diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah maka jadilah dia. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah dalam pembahasan tentang rad alal jahmiyah, dalam pembahasan bantahan terhadap aliran jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan, al-kalimatul lati alqaha ila Maryam hina qala lahu kun, wa kalimat yang dilemparkan kepada Maryam ketika Allah katakan kun yang bermakna jadilah, fakana Isa bikun, maka jadilah Isa dengan kun. Walaysa Isa huwa kun, walakin bikun kan. Perhatikan baik-baik dan perhatikan i'rabnya. Qala la fakana Isa bikun, walaysa Isa huwa kun, walakin kana bikun, fakun minallahi ta'ala qawlan walaysa kun makhluqan. Baik, bahwa Isa alaihi salam kana bikun, apa itu artinya kana bikun? Hada kana tamah, bukan kana naqsah. Kana yang tamah maknanya adalah berwujud atau jadi. Jadilah Isa bi kun. Jadilah Isa dengan kun. Ai bi kun kan. Bi kun kan. Ai bi kun kana Isa. Dengan kun jadilah Isa. Jadilah Isa dengan kun. Bukan Isa itu adalah kun. Bukan. Baik. Mengapa dengan ini membantah Jahmiyah? Karena Jahmiyah menyatakan bahwa kami punya dalil bahwa Al-Quran makhluk. Apa dalilnya? ucapan Allah makhluk, ucapan Allah makhluk. Lihat hadis ini. Wa anna Isa, Isa Abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu. Isa adalah kalimat Allah. Berarti kalimat Allah itu makhluk. Kalimat Allah bentuknya Isa. Baik. Apa bantahannya? Ini bantahannya. Bukan kalimat kun adalah Isa, tetapi bikun kana Isa. Wa laysa Isa huwa kun, walakin bikun kana Isa. Mafhum? Baik. Wa laysa kun makhlukan, berarti kun bukan makhluk. Kun ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzaba an-nasara wal jahmiyah 'ala Allah fi amri Isa. Maka berdustalah Nasrani dan berdusta pula Jahmi terhadap Allah dalam masalah Isa. Wa qawluhu alqaha ila Maryam, dilemparkan kepada Maryam. Qala Ibn Katsir khalaqahu bil kalimah allati ursila biha Jibril alaihi salam ila Maryam. Allah ciptakan Isa alaihi salam dengan kalimat yang diutus dan dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Maryam. Fanafakha fiha min ruhihi, kemudian ditiupkan ruhnya. Ayat Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada Jibril kalimat kun. Maka Jibril membawanya kepada Maryam. Kemudian dilemparkan ke perut Maryam. Kun. Jadilah bayi di sana. Allah berfirman kun, kata Jibril. Allah mengatakan kun, jadilah. Maka jadilah. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditiupkan ruh oleh Jibril alaihi salam dari Allah Subhanahu wa taala. Fanafakha fiha min ruhihi bi amri rabbih azza wa jalla, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana Isa, maka jadilah Isa. Biidznillahi azza wa jalla, maka jadilah Isa dengan izin Allah azza wa jal. Fahuwa nasyi'un anil kalimah, maka Isa terbentuk dengan kalimat Allah kun, yang bermakna jadilah. Alati qala lahu, yang Allah katakan kepadanya kun, fakana, maka terjadilah Isa. Warruh alati arsala biha Jibra'il alaihi salam, dan dengan ruh yang diutus atau dikirim dari Allah oleh Jibril alaihi salam. Berarti sekaligus menerangkan tentang ruh. Diciptakan Isa dengan kalimat kun dan dengan ruh. Ruh dari Allah adalah ruh milik Allah. Ruh dari Allah adalah ruh yang Allah ciptakan untuk Isa alaihissalam. Bukan ruh dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau berkata ruh dari zat Allah, berarti Isa memiliki sifat ketuhanan. Karena dari ruh Allah, ruhnya Allah, ruhnya zat Allah, tidak ada. Tidak benar itu. Tetapi ruh yang ditiupkan, ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ditiupkan kepada Isa. Berarti Isa makhluk. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat kun, dan ditiupkan ruh yang Allah ciptakan pula. Maka qawluhu ruhun minhu, qala Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anha, Isa ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah ta'ala wastantaqaha biqawlihi alastu birabbikum qalu bala. Kata Ka'ab, kata Ubay bin Ka'ab, Isa adalah ruh. Dari ruh-ruh yang Allah ciptakan subhanahu wa ta'ala, yang pernah Allah ikrarkan mereka, wastantaqaha biqaulihi alastu birabbikum qalu bala, mengingatkan ayat Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id aghadallah, ketika Allah mengambil dari anak Adam min duhuriha, kemudian Allah katakan wastantaqaha alastu birabbikum qalu bala, semua calon-calon turunan Adam dari punggung Adam Allah keluarkan semuanya. Kemudian Allah katakan kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka semua menyatakan bala syahidna, bala syahidna. Semua ruh-ruh yang sudah menyatakan bala syahidna, sungguh kami menyaksikan bahwa engkau Rabb kami, salah satunya ditiupkan kepada Isa. Berarti makhluk apa khaliq? Makhluk. Wa kadaba nasara, berdustalah Nasrani ketika berkata bahwa Isa memiliki sifat ketuhanan. Isa ijtama'a fihi lahutiyah wa nasutiyah, kata mereka yang sok ilmiah. Isa ini bergabung padanya dua unsur, lahutiyah dan nasutiyah. Lahutiyah keilahan, nasutiyah kemanusiaan. Kata mereka Isa memang manusia, tetapi memiliki sifat ketuhanan, karena Allah tiupkan ruh dari zatnya. Dan itu diakui oleh kaum muslimin. Silakan lihat hadis mereka. Kata mereka, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, ruh dari Allah, kata mereka. Jadi mereka atau Isa adalah makhluk yang memiliki sifat nasutiyah, tetapi juga memiliki sifat lahutiyah. Kemudian mulai berbicara hikmah, perlunya ada manusia yang memiliki lahutiyah agar menjadi contoh bagi manusia, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Wa kadzabu wa aymullah, mereka berdusta demi Allah, karena hadis ini tidak berbicara tentang ruh dari zat Allah, tetapi ruh dari ciptaan Allah, ruh dari ruh-ruh yang ditiupkan kepada seluruh manusia. Bukankah semua manusia ada ruhnya? Dari mana? Dari Allah. Maka ruhullah itu adalah idafahnya, idafatu khilqah atau idafatu khalqin. Kembali lagi membahas idafah. Kemarin kita bahas idafah apa? Idafatu takrim dengan idafat. Nah, idafah at-tamlik, pemilikan, dan idafatu takrim. Maka ketika dikatakan ruh, ruhullah, idafah yang mana kira-kira? Idafatu tamlik atau idafatu takrim tidak menunjukkan bahwa itu milik Allah Subhanahu wa taala dari zat-Nya. Imma idafatu takrim, bahwa Isa adalah ruhullah, yakni idafatu takrim, sebagaimana bait dikatakan baitullah karena memuliakan rumah Allah. Demikian pula walaupun seluruh manusia ditiupkan ruh oleh Allah SWT, tetapi Isa yang dijuluki dengan ruhun minhu atau ruhullah. Baik, baik, mana tamlik sekarang? Ruhullah kalau diidhafakan dengan idhafatul tamlik, ruh Allah, ruh milik Allah, apakah bermakna dari zatnya? Tidak. Tidak mengandung makna min zati, tetapi min khilqati, dari makhluk-makhluknya yang diciptakan, atau min khalqihi, min khalqihi. Makhluk-makhluk ini semua milik Allah SWT. Maka ruhullah, ruh milik Allah. Ruh yang diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah SWT. Taib. Tidak ada satupun dari dua idhafah yang menunjukkan bahwa itu adalah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ba'athahu Allahu ila Maryam. Setelah ruh-ruh tadi dipersaksikan oleh Allah dengan kalimat alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka semua menjawab dengan sama, bala syahidna, tentu kami menyaksikan. Maka salah satunya ditiupkan kepada Maryam atau kepada perut Maryam. Fadakhala fiha. Rawahu Abdun Ibn Humaid. Demikian diriwayatkan oleh Abd Ibn Humaid dan Abdullah Ibn Ahmad dalam Zawaid al-Musnad dan juga Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim wa ghairuhum rahimahumullahu ajma'in. Berkatalah Hafiz, wasu bi annahu minhu, gambaran baruh minhu, minallah, maknanya adalah annahu kainun minhu, bahwasanya ruh tadi kainun minhu, terwujud dari Allah subhanahu wa ta'ala, tercipta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna minhu. Kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam ayat Allah yang lain dalam surat Al-Jasiyah ayat 13, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Apakah berarti dari zat Allah? Ya tidak sama sekali. Hanya orang dungu yang memahami demikian. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Allah tundukkan untuk kalian semua yang di langit dan apa yang ada di bumi, seluruhnya dari Allah. Apa maknanya dari Allah? Apakah dari zatnya? Bukan. Aikainun minhu. Kainun minhu maknanya tercipta dari Allah, terbentuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ma'na annahu kainun minhu, maka maknanya bahwa dia, benda-benda itu terwujud dari Allah. Kama anna ma'na al-ayatil ukhra, sebagaimana makna ayat yang lain, annahu sakhara hadhihi al-asya'a kainatan minhu, bahwa Allah menciptakan semua itu kainatan minhu, terbentuk dari Allah, tercipta dari Allah. Ai annahu mukawwinu dhalik, bahwasanya Allah lah yang membentuknya, Allah lah yang menciptakannya. Wa mujiduhu, Allah yang mengadakannya. Bi qudratihi, dengan kekuasaannya. Wa hikmatihi, dengan hikmahnya. Itu makna minhu. Berarti kalau kita artikan di sini, alqa ila Maryam wa ruhun minhu. Apa maknanya? Kainun minhu. Wa nashhad anna Isa abdullahi wa rasul. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun kainun minhu. Wa ruh yang terbentuk dari Allah dan ruh yang tercipta dari Allah, itu maknanya. Walhamdulillah, sangat jelas dalam bahasa Arab. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal mudafu ila Allah ta'ala idza kana ma'nan la yaqumu bi nafsihi ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب فإذا كان المضاف عينا قائما بنفسها عيسى وجبريل عليه السلام وأرواح بني آدم imtana an takuna sifatan lillah. Cara membedakannya bagaimana? Bukankah ketika diidhafahkan dengan lafaz Allah kadang bermakna idhafatut tamlik, tetapi kadang juga idhafatus sifah. Contohnya qudratullah. Qudratullah idhafah apa ini? Apakah seperti tadi qudratun kainatun minhu begitu? Tidak. Ini idhafah sifat qudrah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Loh, tadi katanya idhafah tidak menunjukkan zat. Sekarang idhafah menunjukkan zat. Bagaimana membedakannya? Membedakan antara keduanya. Kita lihat semua yang diidhafahkan kepada lafzul jalalah, semua yang diidhafahkan disandarkan kepada lafzul jalalah Allah, harus dilihat apakah dia ainan atau wasfan. Al-mudhaf ila lafzul jalalah Allah. Wasfan atau ainan, apa bedanya wasfan dengan ain? Wasf itu gambaran, sifat yang tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Adapun ainan adalah benda yang bisa berdiri sendiri. Apa contohnya ainan? Lebih mudah kita lebih dulukan contohnya. Apa contohnya? Langit, sama bumi, al-ard, manusia, an-nas, insan, abad, hamba Allah, Isa, apa lagi? Ruh, semuanya benda. Tetapi ini besar, kecil, tinggi, rendah, itu wasf namanya. Kekuasaan, ada bendanya enggak? Pernah lihat benda kekuasaan kayak apa bentuknya? Bukan benda. Kekuasaan bukan benda. Tayyib, kemampuan bukan benda. Apa lagi contohnya? Izzah, kemuliaan. Benda bukan? Bukan benda. Wasf. Izzah. Apa lagi? Halas? Mafhum? Kalau bisa dipaham saya tanya. Al-kalamu masuk ke sini atau masuk ke sini? Masuk ke wasf atau ain? Al-kalam, qaul, mari bisa jawab. Kalau benda, kamu akan tanya, saya gak pernah lihat bendanya kayak apa. Al-kalam, hah? Kayak apa bendanya? Itu bukan benda. Apa kalam? Sifat. Maka masuk di sini. Baik. Selesai? Baru kemudian kita bagi dua. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau yang disandarkan kepada Allah adalah wasfan, gambaran, sifat, maka itu merupakan sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan qudratullah, sifat Allah qudrah. Kibriya Allah, kebesaran Allah. Izzatullah, semuanya sifat-sifat Allah dari zat Allah. Kalamullah, sifat Allah kalam, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, semuanya kembalinya kepada wasf sifat Allah dan zat Allah. Tetapi kalau benda yang ainian, maka tidak bisa dijadikan sebagai sifat, tapi kepemilikan, penciptaan. Samaullah, langit Allah, langit milik Allah yang Allah ciptakan. Ardullah, bumi Allah, bumi yang Allah ciptakan. Apalagi Abdullah, hamba milik Allah Subhanahu wa taala. Ruhullah, ruh masuk mana? Benda atau sifat? Benda. Walaupun benda askral kata mereka, benda abstrak. Ruh milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Berbeda dengan kalam. Baik, apa yang membedakan kalau ini benda, kalau ini wasf? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau yang ainian bisa berdiri sendiri. Kalau wasf enggak bisa berdiri sendiri. Kamu enggak akan bisa mengerti kalau dikatakan dengan kalimat besar saja. Pasti kamu akan tanya, apanya yang besar? Sahih? Apanya yang besar? Karena itu sifat. Wah, tinggi. Kamu akan tanya, apanya yang tinggi? Kalau kamu katakan ruh, ada pertanyaan apanya yang ruh? Enggak. Di mana ruh? Ya, di dalam jiwa-jiwa manusia ada ruh. Enggak akan bertanya apanya yang ruh, karena ruh bukan sifat. Benda. Farriq bainahuma, bedakan antara keduanya, tanju min dalalati ahli dalal. Kalau engkau pahami perbedaan dua ini, kalian akan selamat dari kesesatan golongan yang sesat. Yang sesat karena salah paham masalah ini, di antaranya adalah Jahmiyah, karena mereka menyatakan kalamullah, kalamnya dianggap benda. Sehingga kalam adalah makhluk. Sehingga Quran adalah makhluk. Padahal itu barakallahu fikum, Allah berbicara. Pembicaraan Allah artinya Allah maha memiliki sifat kalam dan berbicara. Allah maha berbicara. Tapi kalau ruh Allah, ketika salah paham juga, Nasrani menganggap bahwa itu ruh dari zat Allah. Salah. Ruh dari ciptaan Allah. Ruh yang berasal, yang diadakan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kembali ucapan Syekhul Islam. Saya baca harfan-harfan, saya bacakan huruf per huruf. Al-mudhafu ila Allah taala idza kana ma'nan la yaqumu bi nafsihi wa la bi ghairihi min al-makhluqat wajib an yakuna sifatan lillahi ta'ala qa'imatan bihi wa amtana'a an takuna idafatuha idafatan makhlukin marbub. Kalau diterjemahkan, yang diidafahkan kepada Allah Ta'ala jika itu berupa makna wasf gambaran, la yakumu binafsihi, yang tidak mungkin bisa berdiri sendiri, wala bighairihi, dari makhluk-makhluknya tidak bisa berdiri sendiri, tidak pula bisa berdiri tanpa makhluk-makhluknya, wajib an yakuna sifatan lillah, maka mesti menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Qaimatan bihi, yang tegak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa amtana an takuna idafatuha idafatan makhluqin marbub, dan tidak bisa idafahnya dianggap idafatan makhluqin marbub, penyandaran dalam bentuk penciptaan, tidak bisa. Sebaliknya yang kedua, idza kana al-mudaf ainan, kalau yang diidafahkan itu adalah ain, benda, qa'imatan binafsiha, yang bisa berdiri sendiri, ka'isa, seperti Isa, wa Jibril alaihimassalam, wa arwah bani Adam, atau ruh-ruh anak Adam, maka kalau disandarkan kepada Allah, imtana'a antakuna sifatan lillah, maka tidak mungkin menjadi sifat bagi Allah. Karena benda tidak bisa jadi sifat. Lianna maqama binafsihi la yakunu sifatan li ghairihi, karena apa yang bisa berdiri sendiri tidak akan bisa menjadi sifat bagi yang lainnya. Al-Kalam, apakah bisa berdiri sendiri? Ya gak mungkin. Pasti akan bertanya siapa yang bicara. Karena ada pada dat lain, itu hanya gambaran berbicara. Siapa yang berbicara? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Kalau ruh, gak ada pertanyaan siapa yang ruh? Gak ada. Karena itu bukan gambaran, bukan sifat. Baik. Maka dikatakan lakinnal a'yan al-mudhafah ilallahi ala wajhain. Adapun ain, benda-benda yang disandarkan kepada Allah, ada dua sisi. Sudah dibahas tadi dua sisinya. Satu, penciptaan dan pemilikan. Dua, pemuliaan. Ini kena tanggung. Lanjutkan sedikit ya. Ahaduhuma, salah satunya, antudafa ilaihi likaunihi khalaqaha wa abda'aha. Salah satunya, kalau disandarkan kepada Allah dengan makna penciptaan dan pengadaan. Al-wajhu tsani, sisi kedua, an yudafa ilaihi lima khassahu bihi min ma'nan yuhibbuhu. Baik, kalau wasaf, maka menjadi sifatan lillahi ta'ala. Tetapi kalau ainan, ada dua. Satu bisa bermakna abda'ahu wa khalaqahu wa malakahu, dia yang mengadakannya, yang menciptakannya, yang memilikinya. Ini bisa makna ini. Bisa pula makna khassahu bihi li amrin yuhibbuhu. Li amrin yuhibbuhu. Seperti rumah Allah. Kalau yang makna pertama, seluruh rumah, rumah Allah. Karena Allah yang menciptakannya, yang memilikinya. Tetapi kalau makna yang kedua, rumah Allah hanya masjid. Karena ada kekhususan di sana. Keistimewaan yang Allah sukai, yaitu tempat ibadah. Demikian pula hamba Allah, Abdullah, Abdurrahman, Ibadullah, Ibadurrahman. Imma bermakna milik Allah, Allah yang ciptakan, Allah yang miliki. Maka kalau maknanya Abdullah seperti itu, seluruh manusia hamba Allah, karena Allah yang menciptakannya. Tetapi kadang bermakna dengan makna kedua, pengistimewaan. Maka Allah hanya sebutkan orang beriman saja dengan kalimat wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong, yang begini, yang begini, yang begini, ila akhir. Baik. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum.